Jok mangan ongko, mangan ongko, dicampur micin. Dadi perawan, jok ngenyek joko, joko saiki, mengandung vitamin. Aku mono, cuma kuyonan. Mangan sego, iwak e tempe kacung tak kodok kumat ayane. Masjurepno alam dono ayo cengate ngate korepno alam dono piro suene ta among mampir nombir sukarlan pasu mega no par alone ayo deng rokon ambarakat ta'aneh mulana yuk sing rokon ambarakat ta'aneh ponco gotong royong ambangon pati badak jakate ojo seneng sapa embong ae awa mon jakonja ate kanca wewe wewe ta iki wewe sirae reng mulane nek nonton manggone napa tong patang kembularek wedo ayu atine rumong so senang tapi bareng dirangkul keliru arek kenceng dadi arek lanang mulane aja sesono ana ana wong wedo liwat anjur aja taro digodho amangko nek keliru ambarek bojone kanca wong munja-munja kandhate no perkara wong aku dhewe dadakno sembrono ana wong wedo liwat wong taro tak godho ati wis kadung karep wis gak mikir sapa-sapa bareng tak cekel tak kamburi dadak kliru mara tuwa luwange mangan tales awake nuju ampet anten pirang-pirang jeneng kalak gak enak tapi nyun sewu julan-julan niku enaknya buatan karuan julan-julan ini sudut pangan itu enak sore enak bengi tambah enak anten julan-julan itu kula ibaratnya yang mangan tebu masih dipangan awan ya enak jam 4 sore ya enak bengi ya malah enak mulanya bojo kula niku senengane tebu dipangane nganggur ayo cak lakono cak iki mono julakulindang ono tengarane julakule sesko tak jogeti wong mendat mendut tapi nek ditawang rasane entu entune numpak julakule lali wong tuwa mbarek lali pamili tambah tuwe wong tambah atoe kira macam jadi serasi aku domba aku domba aku domba lagu yang kaya aku domba aku domba arek lanang wedok saling batong bareng tak dedeki anake buta terong empat sehat lima sempurna yang